Kita mau belajar nyanyi sama Pak Haji. Iya. Selvi mau belajar nyanyi juga? Iya Pak Haji. Mau belajar nyanyi apa-apa? Lagu-lagu Indonesia, Barat, apa Hongkong, apa India? Iya kali ini kami mau belajar nyanyi India Pak Haji. Lagu India? Iya. Lagu India? Iya Pak Haji. Bisa? Insya Allah kita belajar. Saya gak bisa ya. Ya Allah. Suka merendah. Berarti kolaborasi ini gagal. Silakan Pak Haji. Lagu India. Lagu apa ya? Kalau gini bisa gak coba-coba ya? Kami gitu. Sawan kang mahina pavan kare sor. Sawan kang mahina pavan kare sor. Pavan kare sor. Have a sure name, sor sor, pavan kare sor, pavan kare sor. Ah, kalau bisa tuh. Jiarar jume se, jese ban mana cemo. Sawan kamahina pawan kare sore. kolaborasi yang menyentuh hati. Boleh kita minta tepuk tangannya sekali lagi? Gimana Selfie, Rara sudah bisa lagu India? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau punya bakat Pak, langsung bisa jadi ya Pak Haji ya? Iya, yeah. Alhamdulillah. Pak Haji mungkin ada tips atau saran untuk kedua grand finalis kita Pak Haji? Iya. Yeah. Ada sesukses ya. Pak Haji, betul. Ya, artinya mencapai keberhasilan itu tidak mudah. Tapi lebih sulit lagi untuk mempertahankan keberhasilan. Jadi saya rasa kunci untuk tetap bertahan adalah bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum lazidan. Kalau kamu pandai mensyukuri nikmatku, pasti akan aku tambah-tambahkan nikmat itu. Ya, insyaallah. Jadi caranya bagaimana mensyukuri nikmat? Pertama, tingkatkan iman takwa kepada Allah. Bukan cuma alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, bukan cuma itu. Yang kedua, tingkatkan profesionalisme kita. Tingkatkan iman takwa itu bukti syukur. Dan tingkatkan profesionalisme kita. Insyaallah balyazdad, balyazdad, balyazdad, akan ditambah, ditambah, ditambah, ditambah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Amin. Seperti halnya Pak Haji Romai Rama tadi, lagu tadi dari 150 juta sampai sekarang 250 dan hampir 270. Betul. Masih terus langgeng. Itulah hebatnya Bapak Haji Romai Rama.